بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan insyaAllah kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karya Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah ta'ala. Halil maniyun najisun am tahir? Apakah mani, air mani itu najis atau suci? Ya, ini soal. Kemudian beliau mengatakan, qala rahimahullah ta'ala, wa ammal maniyu fahal huwa najisun am tahir? Yunzar. إن كان من الآدمي ففيه خلاف بين الأئمة وفي مذهبنا طاهر والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس. وأما المني فهل هو نجس أم طاهر؟ Adapun mani, dia najis atau suci? Maka dilihat di sini, berarti ada rincian maksud antum mani di sini, mani siapa? Ya, in kana minal adami, kalau misalnya mani ini mani manusiawi, ya dari manusia. Fa fihi khilafun bainal a'immah, maka ada khilaf ternyata di antara imam-imam mazhab. Tapi sebelum ke khilaf ini, antum selama ini menganggap apa tuh mani? Najis atau tahir? Najis. Najis kata dia. Kalau antum menajiskan, ya berarti kita semua dibilang najis ini. Karena kita dari situ kan. Wa fi madhhabina tahir, di madhab Syafi'i mani itu suci, dan itu yang sahih insyaallah. Walladhi dhahaba ilaihi Malikun wa Abu Hanifah annahu najis. Nah, pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah bahwa saya mani itu najis. Tapi yang sahih apa? Tahir, sesuai dengan dalil nanti. Ya, bukan berarti Imam Malik dan Abu Hanifah enggak punya dalil, enggak gitu juga, cuman yang lebih sahih adalah tahir. Wa hujjatuhuma riwayatul ghasli wa lafdhuha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dhalika ats-tsaub. Hujjah keduanya. Riwayatul ghasl. Hujah kedua ini, keduanya siapa nih? Hujah siapa nih? Hujahnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka ada dalil kan? Ini dalil ini. Karena Rasulullah SAW yaghsilul maniyya. Rasulullah SAW mencuci air maninya. Maksudnya mencuci pakaian yang terkena air maninya. Thumma yakhruju ila sholati fi dzalika tsaub. Kemudian beliau Alaihissalam keluar menuju sholat dengan pakaian tersebut, wajib tersebut. Hadis riwayat Muslim. Taib. Qala rahimahullah. Wa madhhabu Syafi'i wa ashabul hadithi, gitu kan? Harusnya gitu kan? Nah. Harukat di antum gimana? Ada enggak harukat? Yang lebih banyak kalau di sini wa madhhabu Syafi'i wa ashabul hadithi. Kenapa itu? Irobnya jadi apa Ustaz? Kalau ashabu, kalau misalnya ashabu hadith itu ditakwilkan madhhabu di sini ya'malu amal al-fi'il. Gitu, tapi ya ana enggak begitu setuju juga sih. Wa madhhabu Syafi'i wa ashabil hadithi, ya. Madhab Asy-Syafi'i dan madhabnya ashabul hadith. Wa ma wa dhahaba ilaihi khalqun minhum, dan sebagian dari mereka itu dari para sahabat. Ali bin Abi Thalib wa Sa'ud bin Abi Waqqas wa bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum jami'in ajma'in. Annahu tahir. Madhab Syafi'i, madhab ahli hadith, dan banyak dari para sahabat menyatakan bahwasanya air mani itu tahir. Wa huwa asahhu riwayataini 'anil Imam Ahmad. Dan ini adalah yang paling sahih dari dua riwayat dari fatwanya Imam Ahmad. Wa bihi qala Dawud, dalam madhab Zahiri juga disebut suci. Ya. Jadi ini jumhur ulama, ya. Yang menyelisihnya adalah mazhab Maliki dan Abu Hanifah. Ustaz, Daud di sini Daud Al-Zahiri, bukan yang Sunan Nabi Daud itu. Bukan. Daud Al-Zahiri. Abu Dawud rahimahullah itu tidak dituturkan pendapat beliau dalam kitab-kitab fikih, enggak. Masih lebih kuat Al-Bukhari kalau dalam ijtihad. Ya. Jadi Al-Imam Abu Dawud hanya diambil pendapatnya mengenai hadis. Mengenai hadis. Begitu pula dengan At-Tirmidzi, ya gitu. Maka misalnya qala At-Tirmidzi gitu misalnya. Atau sahahahu Abu Dawud, bisa kadang-kadang bisa di kitab-kitab fikih. Tapi untuk fikih mereka enggak mengambil. Fuqaha enggak mengambil dari enggak mengambil pendapatnya Abu Dawud dan enggak. Tapi kadang-kadang sebagian fuqaha mengambil pendapat Al-Bukhari. Rajjahahu Al-Bukhari wa bihi qala Al-Bukhari gitu misalnya, ya. Gitu. Bukhari doang, Muslimnya enggak. Begitu ya. Jadi Dawud yang dimaksud, kalau antum menemukan Dawud di sini dalam kitab fuqaha, ya Dawud Al-Zahiri. Iya. Dan sebaliknya Dawud Al-Zahiri juga tidak dianggap oleh ahli hadis dalam ilmu hadis. Maksudnya enggak dipakai. Ya sahahahu Dawud. Dawud siapa? Ustaz Dawud Rasid. Bukan. Bukan ya. Mudah-mudahan enggak dengar beliau gitu. Ya. Wa dalilu haula'i riwayatul farq. Dalilnya jumhur ini adalah hadis riwayatul farq. Al-farq ini bukan sama orang. Al-farq ini perbuatan ngikir. Kikir apa? Bukan kikir. Apa ya namanya? Apa Indonesia ya, kawan? Ada air mani, lek nempel di kerik. Nah, jadi riwayat kerik gitu. Maksudnya riwayat pengerikan ya. Ya ulama, ulama kayak gitu, dia mengistilahkan kadang-kadang hadithu ini, hadithul ifk misalnya. Ya. Ayatul sihir, ayat sihir misalnya, bukan berarti ayat itu mengajarkan sihir, bukan. Ayat berkaitan dengan sihir. Ya, riwayatul farq, riwayat hadis yang berkaitan dengan pengerikan air mani. Wa lafdhuha qawlu Aisyah. Lafalnya ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Laqad ra'aytuni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqan fayusalli fih. Ya. Jadi aku telah melihat diriku, ya. Jadi aku waktu itu afruquhu mengikir apa tadi mengeriknya mengerik air mani dari pakaian Rasulullah SAW dengan suatu pengerikan. Maka beliau pun salat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Qala rahimallah, "Walau kana najisan lam yakfi farquhu kaddami wa ghairih." Kalau misalnya air mani itu najis, maka enggak cukup dikerik. Ya. Contohnya apa? Darah. Darah najis enggak? Najis. Najis. Ketika darah itu menempel di baju, antum enggak cukup ngerik. Melainkan cuci itu bagian yang terkena darah sampai hilang bekasnya. Nah, sekarang kalau ngerik, apalagi baju zaman dulu mungkin enggak sebagus sekarang ya. Agak kasar, agak tebal mungkin. Ketika kena air mani, dikerik, ada enggak ampas-ampasnya? Ada. Bekasnya masih. Nah, itu kan kalau emang itu najis, bekasnya enggak boleh. Najis aja ada najis ainiyah, ada najasa ainiyah, ada najasa hukmiyah. Najasa ainiyah itu berarti kan masih ada ainun najasahnya masih kelihatan tuh. Ya. Najasa hukmiyah itu kalau misalnya masih baunya atau mungkin warnanya itu masih. Nah, itu najasa hukmiyah di antara tafsiran najasa hukmiyah. Nah, kalau misalnya antum nih misalnya kayak ana pernah nih. Ana pernah pakai jaket. Ya. Ini bab tentang najis masih ya. Ana pakai jaket naik motor mau ke rumah ke Kalibata, tiba-tiba hujan. Ya, ana otomatis minggir dulu kan. Duduk di sebuah warung, tok gitu. Nah, duduk gitu kok di bagian sini ada yang ngelus-ngelus gitu. Ada ini gitu. Ya gimana? Kesannya horor kan? Eh. Enggak horor juga ya? Atau kesannya lucu malah nih? Udah ketebak? Emang apa coba? Anjing? Bukan. Antum sungguh aja mana? Hah? Bukan tikus, kucing. Kucing. Ya, jadi anak kan duduk gini. Ini meja nih. Tangan kanan. Waduh. Ya apa nih? Gitu kan? Kayak gini-gini. Terus lihat kucing dia. Lagi gini-gini di ini ada. Baik. Selesai enggak ceritanya sampai situ, Ustaz? Belum. Belum. Tunggu, pengen banget ya diceritain. Iya. Ah ya, belum kena ya, belum sampai ya. Udah pergilah. Gitu kan? Ternyata dia datang lagi. Dia datang lagi. Di sini, di bagian sini lagi. Ada apaan sih, Pak Najum? Bau kencing kucing. Enggak enak banget baunya. Ya kucing, guys, saya kucing garong tuh, kucing sebarangan, kencing di jaket ada tar di sawah berarti kencing nama dia tuh. Kucing garong tuh. Untuk mengidentifikasikan bahwa saya dirinya tuh lingkupnya di situ ya. Nyari-nyari mangsa, dia nyari-nyari pacar kan. Nah. Tapi ada enggak basahannya? Enggak ada. Baunya doang. Makanya disukain sama kucing tersebut gitu loh. Baunya doang, ya. Nah, berarti ini najasah apa namanya? Hukmiyah. Ainun najasahnya udah enggak ada, enggak kelihatan, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, kalau misalnya mani ya, dikerik dan masih ada ainnya, ya kan? Walaupun itu bekas ya warna putih atau warna apa gitu. Ini ainun najasahnya masih ada, misalnya kalau itu najis. Tapi rupanya pas Aisyah radhiyallahu anha mengeriknya, kemudian Rasulullah sholat dengan pakaian tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya itu tidak najis. Kenapa? Lah kok enggak, kalau mereka kok enggak najis, kenapa kok dikerik sama Aisyah? Bro. Kalau enggak dikerik kira-kira gimana? Jadi imam pula. Ya kan? Di bajunya bagian ini kemudian ada bekas bercak gitu kan, ngumpul gitu. Makmum belakang enggak khusyuk. Itu apaan ya? Ya. Habis setelah nanti kan setelah selesai sholat tabayun makmumnya, Pak Ustaz. Afwan banget nih Pak Ustaz nih. Benar afwan nih. Ana minta Ustaz jangan marah. Ya Ustaz marah duluan. Antum malah kalau ngomong kayak gitu bikin ana marah gitu. Udah ngomong aja. Afwan nih Ustaz. Di belakang baju Ustaz udah apaan? Oh ini ingus. Ingus siapa Ustaz kok nempel di situ? Ingus kan di hidung. Ya bisa. Ingusnya jadi dikerik ya supaya enggak malu-maluin lah. Kan enggak bagus juga. Pengantin baru ya. Kelihatan di sini cupangnya sini. Kan enggak enak, orang kan gagal fokus nanti. Ih, pengantin baru tuh. Makanya ditutupin. Iya. Makanya ditutupin. Ada cupangnya sih. Iya. Ini hari ini kalau nonton senang dia kan disebut dagangnya disebut. Oh, iya. Cupang. Iya, taip, lanjut lagi. Jangan kesana-sana terus dah. Unin walau kana najisan lam yakfi farquhu kadami wa ghairi. Darah kalau misal nempel di pakaian kita udah cuci, tapi bekas merahnya masih ada sedikit, tetap harus dicuci lagi sampai maksimal lah gitu. Ya. Wakairihi. Nah darah juga kan bisa juga dia kan membeku di pakaian. Apalagi kalau permukaan pakaiannya tebal ya, ya seratnya itu tebal sehingga nggak nembus, ya kan? Plek gitu kan? Darah. Apa ya darah kambing yang baru ini kan banyak tuh gumpal gitu kan? Nah kalau dibiemin mengeras dia kan, maksudnya apa? Membeku kan? Antum kerik doang, cukup nggak? Nggak cukup, harus pakai air, gitu kan? Karena apalagi mazhab syafi'i ini mengharuskan pembersihan najis dengan air tahir. Nah itu. Nah sementara Aisyah hanya ngerik pakai tangan apa? Pakai alat atau pakai air? Ya, pakai kuku, udah kelas. Pakai kuku. Nah, jadi ini nggak najis. Apa tadi? Mani nggak najis. Kalau dam najis. Seandainya mani itu najis, maka treatmentnya harus sama dong dengan treatment dam darah. Wa riwayatul ghasli mahmulatun 'ala an-nadbi wa ikhtiyari an-nadhafati jam'an bainal adillah. Lalu bagaimana dengan riwayat yang tadi yang di sebelumnya, hadis sebelumnya riwayat mana tadi? Iya, riwayat dari hadis Muslim juga, dari hadis Aisyah juga. Rasulullah SAW mencuci pakaian yang terkena air maninya kemudian sholat dengannya. Bagaimana dengan riwayat itu? Bagaimana wahai mazhab Syafi'i menjawab riwayat tersebut? Maka dikatakan wa riwayatul ghasli mahmulatun 'ala nadab. Riwayat ini menunjukkan apa? Kita anggap bahwasanya dianjurkan membasuhnya dengan air. Dianjurkan saja, enggak wajib. Dan ini dianjurkan 'ala nadbi dan ikhtiyarin nadhafah, pilihan nadhafah, pilihan thaharah, pilihan kebersihan. Dua-duanya sama-sama nadhafah kok. Mengerik air mani yang kering dari pakaian, nadhafah. Membasuhnya juga sama-sama nadhafah. Maka dalam mazhab Syafi'i diberi pilihan. Antum mau ngerik silakan, kalau udah beku mau nyuci juga silakan, dan itu dianjurkan kok nyuci. Enggak diingkari salah satunya. Maka dikatakan jama'an bainal adillah, ini sebagai penerapan kolaborasi antara dalil. Menerapkan semua dalil sebagaimana mestinya. Wala farqa fi dhalika baina maniyir rajuli wal mar'ati 'ala al madhhab, tidak ada bedanya antara mani laki-laki ataupun mani perempuan sesuai dengan mazhab, ya. Kira-kira mana yang lebih masyhur keluar, mani laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah, ya kan? Nah, jadi tidak ada bedanya. Kalau misalnya ya udahlah, enggak usah dilanjutin, enggak usah dimisal-misalin. Ah, takutnya kemana-mana nanti. Alhamdulillah, Pak Niman sekarang seger, Pak. Ya, pembahasan-pembahasan seperti ini memang menyegarkan. Ya. Baik, kemudian qala rahimahullah wa amma maniyyu ghairil adami fa in kana maniyyu kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima. Kenapa far'i? Fa in kana maniyyu kalbin aw khinzirin far'i ahadihima sahih. Fa huwa najisun bila khilafin ka aslihima. Nah, tadi kan rincian pertama tadi apakah mani itu najis atau suci? Jawabannya tergantung mani siapa dulu. Kalau mani adami, ya, manusiawi, maka tahir. Itu madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat yang sahih dari madzhab Imam Ahmad. Adapun mani ghairil adami. Nah, ghairil adami ini ghairil adami, ya, enggak mesti hewan binatang. Maninya jin misalnya. Gimana mani jin? Hah? Ghaib. Hah? Ghaib. Ayam. Ghaib. Nah, itu dia makanya. Gimana caranya? Iya. Biru kata dia. Itu bahkan ahli khurafat aja mengingkarinya. Iya. Orang yang biasa di khurafat aja itu enggak percaya, Pak. Ini saking asyaddu khurafatnya. Iya. Taib. Fa in kana maniyyu kalbin, kalau misalnya itu maninya anjing, au khinzirin atau maninya babi, au far'i ahadima atau bercabang dari salah satunya. Apa maksudnya bercabang dari salah satunya? Hampir sejenis. Enggak, bukan sejenis, bukan persilangan juga. Enggak, far'i hadimah bukan persilangan antar anjing dengan khinzir, enggak. Baik anjing dengan binatang lain atau khinzir dengan binatang lain. Mungkin enggak terjadi itu. Mungkin aja. Misalnya ada kambing yang nafsunya gede. Anjing yang kena lampiasannya. Ini cerita aja. Ya. Lalu hamillah anjing tersebut. Lahirlah kemudian binatang. Namanya kanjing. Kanjing. Ini gimana? Gimana? Atau ambing. Ini gimana? Nah. Kemudian itu dibilang anjing enggak, dibilang kambing enggak, atau nisfi-nisfi, 50-50. Maka di sini anaknya ini najis atau enggak gitu loh. Enggak, anaknya bukan maninya, belum maninya, anaknya. Najis. najis. Najis karena campuran. Dan itu yang disebutkan dalam Abu Syuja seperti itu, ya. Najis, ya. Baik bapak atau ibunya yang anjing atau yang babi. Gitu ya. Lebih busuk lagi kalau misalnya bapaknya anjing, bapaknya anjing, babi. Itu lebih najis lagi itu kan. Ya, menjamak ya. Asyad. Fahuwa najisun bila khilafin ka aslihima, karena asalnya najis. Wa amma ma adahuma min baqiyatil hayawanat fa fihi khilaf. Kalau selain dari anjing ataupun babi, dari sisa hewan apapun ya, maka terjadi khilaf. Nah, khilafnya di sini di antara dua mujtahid mazhab Syafi'i, Rafi'i versus Nawawi rahimahumullah. Ar-rajih 'inda Rafi'i annahu najis. Yang rajih bagi al-Imam Ar-Rafi'i bahwasanya itu najis. Li'annahu mustahilun fil batini kadam. Wastathna min manil adami takriman lah. Ar-Rafi'i beralasan. Kenapa? Kita tanya ke Imam Rafi'i. Wahai al-Imam, kenapa kok hewan-hewan selain, kalau anjing dan babi sudah jelas semua yang sepakat nih. Tapi misalnya apa, binatang lain misalnya? Kerak. Mani. Oh iya itu kerak itu. Ya. Maninya kerak. Enggak deh, jangan kerak deh. Terlalu enggak enak. Kuda. Kuda. Jadi ada sedikit kisah. Waktu di pesantren itu, kita itu kalau sore-sore boleh keluar, itu kayaknya heavenly banget, surgawi banget. Keluar di pesantren buat jalan-jalan sekitar. Nah, di daerah dekat pesantren itu ada kandang kuda, ada lapangan kandang kuda memang ya. Kita diboleh masuk tuh santri-santri situ sama ownernya, sama apa manajemen. Wah, senang banget lihat kuda-kuda itu. Sengaja tuh kuda sore-sore kok kita hadir kawin mereka, sengaja banget. Ada kuda yang jantannya luar biasa tuh, kawin mulu kalau kita hadir kawin dia. Dan kawinnya di tengah lapangan, kita ngeliatin. Iya deh, yang waktu itu udah tua ya. Iya, pas kawin itu masya Allah maninya banyak banget dan bleber kemana-mana. Itu kalau diemberin satu ember kali dilepas ya. Ketawanya ekstrim ya dia. Iya, tapi itu mani nih. Bagaimana tinjauan madzhab Syafi'i terhadap mandi itu, mani itu? Karena mani itu kalau udah kuda itu selesai itu maninya bleber kemana-mana ya, dan bisa menciprati santri-santri yang deketin nih. Apa hukumnya? Nah, sekarang kita lihat. Menurut Rafi'i, najis. Menurut Nawawi, tahir. Gitu. Ingat aja, ingat kuda jengir, ingat Rafi'i, najis. Ya, najis. Ya, li'annahu mustahil. Kenapa alasannya li'annahu mustahilun fil batin? Kadam. Karena dia mani tersebut adalah mustahilun. Mustahilun adalah suatu cairan yang telah ada perubahan darinya atau telah berubah dari zat-zat lain, ya enggak? Karena air mani kan berubah dari saripati makanan. Ya. Kita kan udah pernah membahas tuh masalah istihalah. Cairan apapun yang keluar dari kubul maupun dubur, kemaluan depan maupun belakang, cairan apapun, itu semua najis. Dengan alasan apa? Istihalah. Karena semua cairan itu terjadi perubahan di dalam tubuh kita sebelumnya. Asalnya cairan itu bukanlah itu tadinya. Entah makan atau minuman. Atau zat-zat tertentu. Yang berubah kemudian menjadi darah, atau madhi, atau wadi, atau tinja, atau lainnya. Maka karena istihalah tersebut terjadi proses di dalam, maka jadilah dia kemudian najis, kotoran, najis. Maka karena istihalah ini terjadi di tubuh hewan-hewan tersebut, maka keluarnya dia walaupun berupa mani, najis dianggap oleh Ar-Rafi'i. Lah terus bagaimana dengan maninya manusia? Maka dikatakan Ar-Rafi'i, wastathna maniyal adami takriman lah. Dikecualikan maninya anak Adam sebagai pemuliaan untuk anak Adam. Nah sekarang kita kan dulunya kan mani kan, ya benar nggak? Masih ingat enggak dulu sebenarnya antum tuh ada olahan makanan tempe goreng dan semisalnya? Kan olahan makanan saripatinya. Istihara terjadi, istirahat terjadi. Kenapa Rafi tidak mengatakan anak Adam maninya najis? Mustad. Nah, ini mustad dikecualikan karena sebagai takrim, yaitu pemulihan untuk anak Adam. Oke, wa rajihu 'inda Nawawi. Bagaimana dengan perkataan Nawawi annahu tahir? Maninya hewan selain anjing dan babi, maninya tahir, suci. Faqal innahu al-ashahu 'inda al-muhaqqiqin wal aktsarin. Maka kata Nawawi, ini pendapat ini ada yang lebih sahih bagi para ahli tahqiq, yaitu para ahli yang mentahqiq dan mendetail dalam masalah, dan mayoritas ulama. Li'annahu aslu hayawanin tahir, karena mani hewan ini adalah dasarnya atau asalnya dari hewan-hewan yang suci. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ikhwas sekalian, untuk sabu' binatang buas itu dihukumi najis. Ya. Tapi ini enggak dibahas di sini apakah maninya serigala misalnya najis atau enggak gitu. Kalau pakai takhrij kaidah bahwasanya atau dhabit bahwasanya hewan buas itu najis, maka maninya najis juga harusnya gitu. Dan juga hewan buas ini maksud seperti apa gitu loh. Karena kadang-kadang ada hewan yang dia jenisnya ada yang buas ada yang enggak. Contoh ular, ular ada yang buas ada yang enggak. Ada ular yang buas, ada ular yang enggak buas, enggak nyerang ada. Apakah itu najis atau enggak gitu loh, ya. Itu tinjauan lain lah, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sabu' termasuk buas. Termasuk najis. Fakana tahiran kal adami, maka karena dia asal mani hewan tersebut adalah asalnya hewan yang suci, maka dia suci mani tersebut seperti adami, seperti manusia. Wa fi wajhin annahu najisun min ghairil ma'kul tahirun minhu kal laban. Dan dalam satu pendapat bahwasanya air mani yang najis itu dari binatang yang tidak boleh dimakan. Anda pikir ini pendapat yang paling fair sih, pertengahan menjama antara Rafi'i dan Nawawi, ya. Jadi maninya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya najis. Berarti maninya kucing najis enggak? Enggak, pakai asal ini, pakai taksil ini. Najis karena enggak boleh dimakan. Maninya ayam enggak punya mani. Maninya kuda tadi. Najis atau tidak? Enggak najis karena boleh dimakan. Baik, maninya keledai. Najis karena enggak boleh karena gimana? Maninya baghal atau bighal. Najis karena enggak boleh. Baghal atau bighal itu adalah percampuran antara keledai dengan kuda, ya. Kemudian maninya komodo misalnya gimana? Najis. Dan ini yang paling sulit mendapatkannya, gimana caranya enggak tahu. Ya. Maka yang tahirun minhu kallaban. Taib. Dan yang suci, mani yang suci itu dari hewan yang makul seperti susunya juga. Ya enggak? Kalau susunya halal, susunya halal, susu yang tahir, mani tahir kan? Tahir. Bersih tahir. Karena kita juga enggak menganggap mani itu kotoran, gitu. Mani itu menjijikan, namun dia bukan suatu kotoran. Ya kan? Kalau kenyataannya kalau di Indonesia macam mau macam sapi bagi mereka mani najis. Siapa dulu yang ngomong ini, kalau orang awamnya? Karena awam ini enggak bisa membedakan antara qadar dengan najis. Kotor reket dengan najis enggak bisa bedain. Pokoknya sing reket kabeh weh najis najis kabeh. Pokoknya yang kotor kak najis ya. Gitu. Iya emang benar ya kayak gitu, mereka menganggap mani itu najis karena menjijikan, kotor gitu loh. Iya. Ya seperti itu. Baik, kita cukup sampai sini aja insyaallah kifatul akhir. Pakai TH, pakai Yudit enggak? Enggak. Yudit. Tapi beda orang. Sama yang kemarin sama enggak? Hah? Lupa. Lupa. Apa? WhatsApp. Barakallahu fiik. Ufik barakallahu. Iya. Orang-orang khawatir sering membawakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai larangan memberontak pada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Heeh. Adalah untuk pemimpin fasik dan zolim, bukan untuk pemimpin yang menyanyiakan agama. Bagaimana memahami ini? Ini kembali ke masalah al-hukum bighairi ma anzalallah, itu kita artikan apa dulu? Ini di antara celah orang khawarij ini akan menyerang. Al-hukum bighairi, antum mau izin? Afadhal, afadhal, jazakallah khair. Izin aja atau tiba-tiba pergi aja enggak apa-apa. Iya. Allah fadhal dulu, ya Allah. Jazakallah khair. Al-hukum bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan tidak dengan apa yang Allah turunkan, itu kan ada rinciannya. Nah sekarang kata Syekh Ali Al-Habi sendiri, demokrasi misalnya itu adalah alat, sebenarnya alat, hanyalah nama. Hakikatnya bagaimana kita lihat esensinya. Nah di negeri ini, walaupun memang defaultnya adalah berhukum sesuai dengan permusyawaratan pejabat dan rakyat atau gimana ya, tetapi kan secara hasil hukum sebagiannya itu ada nggak yang sesuai dengan prinsip syariat? Sebagian hukum ada nggak yang sesuai dengan kaidah syariat? Ada, dan banyak. Baik dengan sengaja memang pengen berhukum dengan syariat, atau memang kebetulan aja pas dengan qaidah syara' atau maqasid syariah. Dan sebagiannya menyelisihi atau bertentangan dengan qawaid syariah atau hukum syari'. Dan orang-orang yang melakukan atau menerapkan hukum-hukum ini, sebagian mereka memandang bahwa saya hukum Allah yang terbaik. Ya ini kita mau gimana lagi, harusnya pakai, kita hanya bisa pakai hukum ini sekarang, nggak bisa kita ganti dengan hukum Allah sana. Artinya mereka juga ada keyakinan bahwa hukum Allah itu terbaik dan mereka masih Muslim, walaupun secara praktik mereka kesulitan untuk berhukum dengan hukum Allah Taala. Ada juga yang mereka memang menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik. Nah ini kafir orang seperti ini. Tapi sekarang kalau mau digebah uyah, bahwasanya hukum negeri kita itu tidak ada syariatnya sama sekali, tidak berhukum dengan hukum Allah sama sekali. Oke, mau digituin. Terus what's the point? Antum maunya apa sekarang? Pernyataan Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan seterusnya dari sebagian ulama Ahlussunnah yang memutlakkan ini hanyalah berhukum dengan yang kita taat, hanya yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sekarang ketika begini, pemerintah mewajibkan untuk berhenti ketika lampu merah, oke? Okay? Baik, itu ada nggak dalam syariat Islam? Nah, ada nggak secara nas? Tidak ada, nah, kan? Lalu para pejabat atau para polisi, mereka berpendapat harus seperti itu, ijtihad mereka, oke? Okay? Baik, ini sesuai dengan kaidah syariah, sesuai dengan kaidah syariah. Pemerintah yang sekarang melakukan itu, menerapkan, mewajibkan itu, pemerintah ini defaultnya demokrasi, bukan? Demokrasi kan? Berarti defaultnya berhukum dengan tidak ada hukum Allah Ta'ala, enggak ada hukum Allah Ta'ala. Tapi dalam poin ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Dengan sesuai dengan syariat Islam enggak? Sesuai. Taib. Kalau kita mau kemudian tarik perkataan Ibnu Taimiyah tersebut yang diklaim, atau perkataannya Syekh Shalih atau lainnya, bahwasanya kita hanya taat kepada yang berhukum dengan hukum Allah. Antum kira-kira nih, antum misalnya seorang khariji misalnya, antum mau enggak berhenti pas lampu merah? Mau enggak antum berhenti pas lampu merah? Enggak, ini jawab aja. Khariji Enggak, antum seorang khariji. Antum mau enggak? Enggak mau. Karena apa alasannya? Justru antum, nah, justru ketika antum menerobos dan enggak ber, dengan alasan ana enggak mau menuruti pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, antumlah sedang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa begitu? Karena antum menyelisihi maqasid syariah, yaitu hifdzun nafs. Ngerti enggak di sini? Menyelisihi. Karena dzan rajihnya adalah kalau kita menerobos secara sembarangan padahal mobil banyak, antum mungkin kemungkinan besar akan tertabrak atau minimal mencelakakan orang kalau bukan antum, kalau bukan antum, ya. Berarti antum sedang tidak berhukum dengan hukum Allah. Taib. Dan antum mendapatkan dua dosa. Pertama, dosa tidak taat wali amri, kedua berdosa dengan tidak menghukum dan hukum Allah yang sesuai dengan maqasid syariah. Itu kan. Seperti itu. Ya, itu efeknya di khariji dengan alasan anda enggak mau taat sama pemimpin yang pakai demokrasi. Padahal di poin ini sesuai dengan senapas dengan syariat Islam. Tapi sekarang kalau misalnya antum mau bikin KTP. Warga negara diwajibkan enggak punya KTP? Wajib. Antum bilang ini enggak ada syariat dalam Islam. Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi ini ijtihad oleh ulil amri. Antum akhirnya enggak mau kemudian. Tapi sekarang pertama antum sudah enggak taat karena antum seorang khariji kan, antum enggak mau taat. Ya udah, anak enggak mau taat, anak enggak mau bikin KTP, anak enggak mau bikin kakak kartu keluarga, anak lahir enggak mau bikin kakak. Oke? Ajib enggak? Ada enggak khariji kayak gini? Enggak ada. Karena untuk dirinya, karena rata-rata khariji sekarang ini bukan masalah semata-mata ideologi, karena kepentingan, karena dunianya kurang dapat gitu loh. Maka untuk KTP tetap pakai. Loh, KTP ini siapa yang ngatur? Pemerintah kan? Pemerintah. Ada enggak syariatnya dalam Islam? Pada asalnya tidak ada dalilnya. Tapi sesuai enggak dengan maqasid syariah Islam? Sesuai. Karena banyak hifdzul mal bisa dengan KTP enggak? Iya. Hifdzun nafs bisa dengan KTP. Antum ke rumah sakit bahkan klinik-klinik perlu KTP enggak kadang-kadang? Untuk membership perlu sekali. Supaya dapat membership. Walaupun enggak wajib BPJS, tapi KTP ada gitu loh. Kakak juga nanti buat sekolah anak. Ayo gimana? Tahu Mas, uliahnya banyak, akte kelahiran dan seterusnya banyak. Ya. Semuanya ini kan termasuk apa? Maqasid syariah untuk maslahat duniawi kita, untuk apa-apa mudah. Itu tidak ada terwiridkan dalam hukum Allah taala secara paten, tapi satu senafas dengan maqasid dan kaidah-kaidah syariat. Tapi kalau seorang khariji enggak mau menerapkan itu semua karena tidak mau taat kepada wali amri khalas, padahal itu termasuk senafas dengan syariat Islam, kira-kira bakal rugi enggak hidupnya? Rugi dunia dan juga akhirat. Rugi dunia dan juga akhirat. Dan kenyataannya sekarang, rekan-rekan yang menuju pemahaman khawarij, mereka membawakan hal-hal seperti membawakan fatwa tersebut dengan mujmal, kenyataannya mereka tetap taat pada walil amri, tapi dalam hal-hal yang darurat buat diri mereka sendiri. Iya, lampu merah ikutan. Kenapa? Takut tabrak. Nah, giran ente takut tabrak, itu kan. Kemudian ikut BPJS juga. Iya, giran ada benefit untuk duniawinya bukan untuk agamanya, baru ikutan. Begitu. Sembako terima, dana bos terima, PNS lagi, ya kan? Ditanya dari mana gaji antum? Dari negara. Negara dapat duit dari mana? Dari pajak. Pajak halal haram, pusing ya, pusing pala BRB itu. Antum khawarij, antum mau keluar dari ketatan pemerintah, tapi urusan menyusu dari duitnya pemerintah mau antum? Untuk kemaslahan diri antum menuntut pemerintah supaya ini. Makanya anda enggak pernah menemukan seorang yang berpengalaman seperti itu sampai yang di kajian kemudian angkat nunjuk tangan kemudian langsung berseteru dengan anda di kajian di Masjid Hijau pernah. Anda enggak pernah mendapatkan seorang khariji pun atau semi khariji yang mereka membelot juga dalam masalah-masalah yang menguntungkan mereka. Enggak ada. Mereka tetap aja taat juga membeli amri. Iya, karena kebanyakan mereka emosi aja. Kemudian mau perkataan seperti itu. Dai-dai yang mengharuskan seperti itu sekarang. Oh, ini kita hanya taat pada walil amri yang memakai hukum Allah. Okey, taib, taib, taib. Ahsanta. Okey. Sekarang rinci lagi, negeri ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Mereka bilang enggak. Enggak secara mutlak, kata mereka. Baik, lampu merah, ini, itu, sistem ini, sistem KTP dan seterusnya, e-tol dan seterusnya, itu semua. Ada enggak dalam hukum Allah? Enggak ada. Antum tapi ikutan enggak? Ikutan. Jadilah khariji sejati kalau kayak gitu. Kalau enggak mau taat, enggak taat sama sekali, khalas. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya udah khalas, antum ngapain repot-repot kayak gitu. Udah, taati saja apa yang ma'ruf, dan jangan taati apa yang munkar, selesai, khalas. Enggak usah repot-repot, antum. Karena pointless, enggak ada poinnya antum kalau misalnya dengan mujmal enggak usah ditaati sama sekali mutlak. Enggak ada poin, enggak ada ujungnya. Apa ujungnya? Pemberontakan. Pemberontakan buhut, okelah ganti lagi dengan pemerintah yang baru yang telah berhasil mengungguli pemerintah sebelumnya. Kira-kira pemerintah yang pakai sistem buhut, ya, kira-kira bakal berhukum dengan hukum Allah lagi ya? Enggak. Caranya dia menggulingkan pemerintahan aja itu juga tidak benar, apalagi setelah berkuasa, ya gitu kan? Atau kemudian mengumpulkan massa yang banyak, ya, sampai kemudian berhasil menggulingkan. Mengumpulkan massa yang banyak itu membutuhkan arrangement dan juga persatuan antar berbagai kubu. Kubu ini, ormas ini, ormas ini. Nanti ketika sudah berkuasa, pada rebutan lagi ya, rebutan lagi. Ya, ada imam besarnya, menterinya beda-beda dari beragam ormas. Nanti juga bakal mereka berhukum dengan sesuai dengan ormas mereka masing-masing dan golongan mereka. Pointless. Pointless. Lebih baik belajar aja deh daripada apa terus-menerus di masalah itu. Mereka juga hanya mengangkat fatwa-fatwa itu-itu saja. Itu diangkat terus, itu diangkat terus. Rincian-rincian yang sudah dituliskan oleh Syekh para ulama, misalnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili misalnya, penjelasan beliau itu enggak bakal dianggap mereka. Makanya orang-orang seperti mereka ini masih ikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masih syukur. Kemudian masih banyak kemudian menukil dari Syekh Shalih Al-Fauzan dari fatwa-fatwa global beliau dan Syekh bin Baz. Alhamdulillah ini para masyayikh bermaksud baik, benar. Tapi ada beberapa hal yang perlu dirinci lagi dari para ulama lain. Tapi gitu. Ya, dan orang-orangnya sebenarnya ya itu-itu aja, ujung-ujungnya ke situ lagi. Seperti itu, Mas Yudit. Ya, pakai sa. Ya. Khalas? Taib. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.